بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Kita kembali dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an secara tematik yang sempat terhenti beberapa lama karena selama hampir 35 hari kami mendapat tugas dari Kementerian Agama untuk melakukan riset dan semacam subkurs di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sedang semarak diperingati oleh khalayak umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa itu adalah peristiwa hijrah. Saya tidak ingin menjelaskan rincian peristiwa tersebut, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang hijrah. Peristiwa hijrah ini memang peristiwa yang luar biasa dan banyak peristiwa aku terjadi di bulan Muharram ini yang baru saja kita lalui. Hari Kamis yang lalu kita berada pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut dengan hari Ashura. Bagi kita umat Islam, hari Ashura adalah hari kemenangan. Walaupun di kalangan sebagian kelompok umat Islam, hari Ashura itu diperingati sebagai hari duka cita atas wafatnya salah seorang cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hussein yang terbunuh di Karbala. Peristiwa Ashura adalah peristiwa kemenangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi yang telah lebih dahulu menempati kota Madinah itu berpuasa di hari itu. Rasulullah bertanya, "Mengapa Anda melakukan puasa?" Mereka katakan, "Pada hari ini atau hari ini adalah hari raya kemenangan kami. Sebab pada hari ini 10 Asyura atau 10 Muharram atau Asyura, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun di Laut Merah." Dan sebagai bukti sejarah yang bisa diambil pelajaran oleh generasi setelahnya, sampai saat ini jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut banyak ahli sejarah, Fir'aun tersebut adalah Ramses II, jasadnya masih dapat disaksikan oleh para pengunjung di Museum Nasional Mesir. Dalam kunjungan yang terakhir, saya sempat memasuki sebuah ruangan yang berisi 11 mumi. Satu di antaranya adalah Ramses II yang ditenggelamkan oleh Allah, yang menurut para ahli sejarah dialah Fir'aun yang hidup semasa dengan Nabi Musa dan ditenggelamkan di Laut Merah itu. Pada tanggal 10 Muharram itulah Nabi Musa beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Oleh orang-orang Yahudi, peristiwa itu dirayakan dengan berpuasa. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah mengatakan kepada mereka, ana ahaqqu minkum bi Musa. Sudah soal Nabi Musa, saya lebih berhak daripada kalian untuk merayakan kemenangan tersebut. Saya kira ini sebagai bukti bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah agama yang sangat toleran, agama yang sangat menghormati agama-agama dan nabi-nabi terdahulu. Terhadap Nabi Isa alaihi salam, kita diminta untuk menghormati, kita diminta untuk mengagungkan, dan kita diminta untuk mengakui. Terhadap nabi dan agama terdahulu, Yahudi dan nabinya, Nabi Musa alaihi salam, Kristen dan nabinya Isa alaihi salam, kita diminta untuk mengakui mereka. Tetapi hal sebaliknya tidak terjadi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen tidak mengakui keberadaan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini sebagai satu bukti bahwa Islam dan umat Islam adalah agama yang sangat toleran dan menghormati agama serta penganut agama-agama lain. Kita kembali kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, hijrah itu artinya memutus dan meninggalkan. Seseorang yang meninggalkan satu tempat menuju tempat lain itu dikatakan berhijrah. Sebab dia memutus komitmen terhadap tempat yang dia tinggalkannya. Itu pengertian hijrah secara bahasa. Ada yang berorientasi ke duniaan untuk mencari, berhijrah untuk mencari nafkah, mencari penghidupan dan lain sebagainya. Ada yang berorientasi ukhrawi. Ada yang dilakukan secara fisik, ada yang dilakukan secara lisan, ada yang dilakukan dengan menggunakan hati. Kata hijrah di dalam Al-Quran terulang sebanyak 24 kali. Dan kalau kita lihat, atau kita perhatikan, sebagian besar ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah itu menjelaskan tentang perpindahan dari satu tempat atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Orang yang meninggalkan Al-Quran dengan tidak membacanya, tidak mengamalkannya, itu dikatakan di dalam Al-Quran telah berhijrah dari Al-Quran. Kemaksiatan, kezaliman, dosa-dosa oleh setiap orang harus ditinggalkan. Di dalam surat Al-Mudathir dikatakan warujza fahjur. Hendaknya kita tinggalkan, kita putus itu semua. Jadi hijrah itu kalau kita lihat adalah merupakan satu perpindahan dari satu tempat, dari satu keadaan kepada tempat atau keadaan yang lebih baik. Jadi substansi atau inti daripada hijrah itu adalah perubahan untuk menjadi kehidupan yang lebih aman, yang lebih tenang. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perpindahan yang dimaksud itu secara spesifik menjelaskan perpindahan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya setelah beberapa lama berdakwah di Makkah, hampir 13 tahun. Dan yang terjadi adalah mereka mengalami penyiksaan, mereka mengalami penindasan. Bahkan terakhir, para kafir Makkah itu sepakat dalam sebuah majelis permusyawaratan mereka yang disebut dengan Darun Nadwa untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membunuhnya atau mengusirnya. Ini ditemukan misalnya dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, untuk menangkapnya, au yukhrijuka, atau mengusir rasul. Au yaqtulu ka au yakhruju, atau untuk membunuh, au yukhriju, atau mengusir beliau. Ini konspirasi dan kesepakatan terakhir yang mereka lakukan, sampai akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu untuk meninggalkan kota Makkah, setelah sebelumnya beliau juga mempersiapkan para sahabatnya untuk secara perlahan berpindah ke Madinah, dan beliau pun telah menyiapkan di Madinah itu beberapa orang yang siap untuk menyambut kedatangan para sahabat dan beliau yang datang dari Makkah tersebut. Ada dua ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat dalam surat Al-Anfal tadi dengan ayat dalam surat At-Taubah yang menjelaskan perjalanan Rasul dalam hijrah tersebut. Kita tahu bagaimana beliau bersama Abu Bakar melakukan hijrah, lalu singgah ke sebuah goa yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari kejaran orang-orang kafir Makkah pada saat itu. Ada satu ungkapan yang disebut di dalam Al-Quran, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat pasukan orang-orang kafir Makkah sudah berada dekat di antara dari mereka, dari Rasulullah dan Abu Bakar, tidak jauh dari mulut gua. Saat itu Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau mereka melihat kaki kita sudahlah, kena kita. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkam oleh Al-Quran? La tahzan, innallaha ma'ah. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, innallaha ma'ah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Keyakinan akan adanya kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kemudian yang menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dan kejaran orang-orang kafir Makkah. Jadi tindaknya kita ini selalu berupaya menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah dan gerak kita. Kita harus mewujudkan apa yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itu terwujud dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pengawasan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, hijrah itu merupakan sunnah umat. Hampir seluruh nabi-nabi melakukan hijrah dalam hidup ini. Kita lihat misalnya Nabi Lut alaihi salam, dia mengatakan fa'amana lahu Lut. Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. Aku ini, kata Nabi Lut, adalah seorang yang berhijrah kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah mengajak bapaknya yang dikenal sebagai pembuat patung yang banyak disembah oleh kaumnya pada saat itu, lalu ditolak oleh orang tuanya sambil memakinya dan mengusirnya. Kata sang ayah kepada Nabi Ibrahim, wahduni maliyah, sudahlah, anda tidak bisa mendakwahi saya, pergi saja kamu sana. Pergilah Nabi Ibrahim, meninggalkan kampung halamannya, menuju Palestina, lalu kemudian menuju ke Mesir, lalu kembali lagi, sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk membawa salah seorang istrinya, Siti Hajar, bersama putranya, Sayyidina Ismail, ke kota Mekah, yang saat itu kota Mekah adalah kota yang terkunci dan kota yang kering kerontang. Lalu kemudian Allah mendatangkan keberkahan dengan dimunculkan sumur Gangga dan dibentuknya Ka'bah yang sampai sekarang menjadi pusat peradaban umat Islam dan pusat peribadatan umat Islam. Jadi hijrah ini adalah merupakan suatu sunnatullah dalam berdakwah. Selama di dunia ini atau selama dalam kehidupan kita ini terjadi kezaliman, kemaksiatan, kita diminta untuk menghindar dari itu semua. Bahkan kalau kita lihat relevansi dakwah kalau relevansi hijrah dalam konteks sekarang ini, selebihnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan pengertian hijrah ke Madinah, sekarang ini sudah berakhir. Banyak ujian yang disandangkan kepada mereka yang berhijrah di dalam Al-Quran. Tetapi kekhususan, apresiasi dan penghormatan yang diberikan kepada mereka yang berhijrah pada masa awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhenti setelah terjadinya penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Dalam salah satu hadisnya yang sangat populer, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fath." Tidak ada lagi yang disebut dengan hijrah setelah ditaklukkannya kota Makkah. Yang dimaksud dengan hijrah ini adalah perpindahan secara fisik orang-orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan pada saat itu memang hijrahnya dilakukan secara bertahap. Ada orang yang masih mikir-mikir untuk berhijrah, karena dia harus meninggalkan keluarga, dia harus meninggalkan hartanya, dia harus meninggalkan kekayaannya, dia harus meninggalkan kampung halamannya. Banyak yang pikir-pikir. Masih diberi kesempatan sampai tahun ke-8 Hijriah. Tapi setelah kota Makkah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, setelah itu orang-orang yang berhijrah atau hijrah yang mendapatkan pujian di dalam Al-Quran sudah tidak ada lagi. La hijrata ba'dal fath. Tetapi itu tidak berarti kata hijrah di dalam Al-Quran terhenti pengertiannya setelah Fathu Makkah tersebut. Sebab kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata hijrah itu selalu disebut bergandengan dengan kata iman dan disebut juga dengan kata jihad. Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wa hajaru وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, kata hijrah itu didahului dengan kata iman, dan kemudian setelah itu disebut kata jihad. Retorika atau ungkapan semacam ini memberi kesan bahwa hijrah, apapun bentuknya, baik secara fisik maupun secara rohani, itu haruslah didasari atas keimanan yang tulus dan kuat. Hijrah secara fisik dari kota Mekah dan Madinah memang sudah terhenti. Tetapi dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hijrah yang sesungguhnya sekarang ini dan afdalul hijrah, hijrah yang paling utama sekarang ini adalah antahjura ma kariha rabbuka. Kita meninggalkan, kita memutus segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan kezaliman, kita melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik, itulah sesungguhnya esensi daripada hijrah. Dan hijrah dengan pengertian ini terbuka terus sepanjang zaman, terbuka terus tanpa mengenal waktu. Di antara beberapa pelajaran hijrah yang bisa kita simpulkan dari beberapa penjelasan Al-Quran adalah bahwa orang-orang muhajirin dari Mekah yang datang ke Madinah itu mereka dalam kekurangan. Mereka membawa harta seadanya. Mereka menanggalkan seluruh kekayaannya yang tidak sempat mereka bawa karena kepergian mereka itu adalah secara diam-diam, mereka dalam kekurangan. Mereka yang siap menyambut para muhajirin di kota Madinah ini adalah kalangan Al-Ansar. Pelajaran yang kita bisa ambil dan peristiwa hijrah ini antara lain adalah kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ayat yang menggambarkan betapa tingginya kepedulian dan kesetiakawanan atau solidaritas di antara mereka. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Orang-orang yang menempat di kota Madinah, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah itu. وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Dengan sukarela mereka sumbang, mereka bantu saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah yang dalam keadaan kekurangan itu. Bahkan ketika Rasulullah memperlakukan lain kepada mereka, mereka tidak merasa iri. Bahkan mereka memiliki sifat وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Mereka itu lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang hidup kekurangan dari Mekah itu daripada mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri, walaupun sesungguhnya mereka dalam kekurangan. Ada satu peristiwa, yaitu ada seseorang datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang sangat lusuh, dengan raut muka yang penuh dengan penderitaan, meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah tanya kepada istri-istri beliau, apakah ada persediaan makanan yang kita bisa berikan kepada orang ini? Lalu istri beliau menjawab, tidak ada makanan yang bisa kita berikan. Beliau keluar, kumpulkan beberapa sahabatnya. Siapa di antara kalian yang bisa bantu orang ini? Seketika ada seseorang yang bernama Abu Talha mengatakan, saya akan bantu orang itu. Lalu Abu Talha kembali ke rumahnya, dia tanya istrinya, apakah kita punya persediaan makanan? Saya mau bantu orang itu. Kata istrinya, ada sedikit makanan, tetapi makanan itu untuk makan malam anak-anak kita nanti. Lalu dia katakan kepada istrinya, oke, kalau begitu, nanti kalau datang malam, tolong matikan sebagian lampu di rumah kita ini. Sehingga kelihatan rumahnya itu tidak terang, remang-remang. Lalu ketika tamu kita itu datang, suruh anak-anak untuk duduk di meja makan, perlihatkan kalau kita ini sudah makan. Sang tamu datang, lalu dijamu dengan sukacita oleh tuan rumah, dan mereka tampakkan, atau penghuni rumah tersebut menampakkan kalau mereka itu sudah makan. Mereka dahulukan saudaranya ini daripada keluarganya. Saya kira ini satu contoh betapa tingginya kesetiakawanan dan solidaritas yang ditunjukkan oleh kalangan Ansar kepada saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah dalam keadaan kekurangan itu. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan kesetiakawanan itu sampai ditunjukkan dalam bentuk, dalam tanda kutip, berbagi istri. Tetapi tidak dengan pengertian seperti yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Sebagai contoh misalnya, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Sa'ad bin Rabi Al-Ansari ini memiliki 3 orang istri. Salah satu siasat dan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersatukan orang-orang Islam yang dari Mekah dengan Madinah itu adalah dengan cara al-mu'akhad, dipersaudarakan si fulan yang dari Mekah dipersaudarakan dengan si B yang dari Madinah. Dan dulu pada awalnya, mereka yang dipersaudarakan itu saling mewarisi antara satu dengan lainnya. Persis seperti satu keluarga saja. Pada awalnya begitu. Lalu kemudian itu dibatalkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang waris di dalam Al-Quran, bahwa pewarisan itu hanya yang berasal dari darah atau keturunan. Pada mulanya tidak. Al-Mu'akhar, dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi yang berasal dari kota Madinah itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah dan kebetulan masih bujangan. Ketika dipersaudarakan itu, Sa'ad mempersilahkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, lihat mana di antara istriku yang kamu tertarik, silakan kamu ambil. Dan saya akan sediakan biaya untuk kamu hidup menafkahi istrimu." Apa jawab Abdurrahman? "Tidak usah Anda lakukan itu. Cukup beritahu saya di mana pasar, saya akan berusaha dan berdagang." Saya kira dua sikap yang sangat bijak dan menunjukkan betapa kesetiakawanan dan solidaritas di antara mereka itu begitu sangat tinggi. Begitu sangat tinggi. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah secara umum gambaran bagaimana Al-Quran berbicara tentang hijrah. Dan bagi kita sekarang ini, yang hidup di era modern, yang hidup dengan berbagai tantangan, kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Untuk selalu melakukan hijrah dari satu keadaan, dari satu kondisi, kepada keadaan atau kondisi yang lebih baik lagi. Kalau kita hidup di tengah kezaliman, kalau kita hidup dengan bergelut dengan kemaksiatan, maka kita harus membulatkan tekad untuk berhijrah dan meninggalkan itu semua. Sebab dalam hadis yang saya kutip tadi, bahwa la hijrata ba'da al-fath, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah itu, sambungan hadis tadi mengatakan walakin jihadun wa niyyatun. Yang tersisa sekarang ini adalah jihad atau perjuangan kita dan kebulatan tekad kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita ini. Untuk melakukan itu diperlukan apa yang disebut dengan jihad. Jihad dengan pengertian yang luas, bukan jihad dengan pengertian yang dipersempit sekedar memanggul senjata pergi ke medan tempur. Jihad seperti yang sering kami sampaikan dalam beberapa kesempatan memiliki makna yang sangat luas. Bahkan sebelum perintah untuk berperang di medan tempur dengan mengangkat senjata, sebelum perintah tentang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, ketika masih di Mekah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk berjihad. Ada ayat yang berbunyi wajahidhu bihi jihadan kabira. Jihadlah melawan mereka dengan jihad yang sebesar-besarnya. Wajahidhu bihi, berjihad dengannya. Yang dimaksud pada ayat itu adalah berjihad dengan Al-Qur'an. Kita mengamalkan Al-Quran, kita mensosialisasikan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran adalah merupakan bagian dari jihad kita. Untuk melakukan perubahan, untuk melakukan hijrah, kita harus membulatkan tekad. Kita harus memulainya dengan perjuangan yang keras dan sungguh-sungguh. Itulah jihad dengan pengertian yang sebenarnya. Inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan hijrah dalam perspektif Al-Quran, atau paling tidak hijrah yang kita bisa tangkap dari beberapa penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Bila tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi itu kita lebih mudah tidak terkait orang lain. Bagaimana sikap kita dengan keadaan negara kita yang sangat mengkhawatirkan ini? Sebaik banyak kekurangan. Siapakah yang lebih bertanggung di sini? Dan bagaimana kalau seperti Ustaz misalnya yang banyak mengetahui tidak menyampaikan apa kalau konsekuensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Medan jihad itu sangatlah luas. Mulai dari yang bersifat individual sampai yang bersifat kolektif. Kewajiban kita adalah melakukan itu semua baik pada tataran individual maupun pada tataran kolektif. Pada tataran individual, kita bisa melakukannya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki masing-masing. Seorang wartawan, dia bisa melakukan jihad dengan goresan tinta atau penanya. Seorang akuntan, dia bisa melakukan jihad dengan perhitungan yang masak, dengan penghitungan yang betul, dan menunjukkan kejujuran dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kita bisa melakukan jihad dengan pengertian individual sesuai dengan bidang garapan kita masing-masing. Jihad yang bersifat kolektif, ini juga merupakan kewajiban kita. Kita mengawasi, kita mengingatkan bila terjadi satu kemaksiatan, bila terjadi satu pelanggaran, atau yang kita kenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga bagian dari jihad. Tentunya dalam pelaksanaan jihad yang bersifat kolektif ini, memang ada tahapan-tahapan, ada etika-etika yang harus kita perhatikan. Terutama dalam kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau itu kita tinggalkan, kemaksiatan merajalela, kezaliman merajalela, yang akan menanggung akibatnya adalah bukan hanya sekelompok kecil itu, tapi seluruh komponen yang ada dalam masyarakat tersebut akan merasakannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaasah. Bila kemaksiatan dan kezaliman merajalela, dia tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, tetapi menimpa kepada mereka yang ada di komunitas tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan jihad kolektif ini, dan tentunya kita harus lakukan secara terencana, secara matang, sebab kalau kita melakukannya tanpa perhitungan dan perencanaan pun, kalau kita lakukan tanpa perhitungan dan perencanaan yang matang, juga tidak akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Tantangan kita sangatlah banyak dan bisa kita pikirkan bersama bagaimana menempuh jalan yang terbaik untuk mewujudkan itu semua. Garapan tentang jihad atau garapan atau medan jihad sekarang ini semakin luas. Sebab yang dihadapi bukan hanya mereka yang di luar agama Islam, tetapi juga di dalam internal umat Islam. Banyak yang perlu kita bereskan, barat yang perlu kita luruskan, dan itu adalah jihad dalam konteks modern ini. Ada satu buku yang saya kira sangat menarik menjelaskan pengertian jihad secara komprehensif dalam konteks masyarakat saat ini, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. Dia sudah melakukan upaya kontekstualisasi makna jihad yang hanya bukan jihad mengangkat senjata, tetapi juga jihad dalam seluruh lini kehidupan. Ini yang bisa saya jelaskan. Baik, kita cukupkan sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.